Engkau yang cantik, senyummu manis, bibirmu bagaikan delima. Matamu bening, sebening embun, kau jantung hatiku. Aku tertarik, kau sungguh simpatik, apalagi bila kau melirik. Aku pun cinta kepadamu, aduh, aduh sayang, cinta padamu. Kamu cantik yang bagai Sri Kandi, aku tampan yang bagai Arjuna, sungguh serasi sayang. Aku cinta yang pada dirimu, engkau juga yang sayang padaku. Dari Paris hanya untukmu, seorang tanda mata dariku. Delima, matamu bening, sebening embun, kau jantung hatiku. Aku tertarik, kau sungguh simpatik, apalagi bila kau melirik. Aku pun cinta kepadamu, aduh, aduh sayang, cinta padamu. Kamu cantik yang bagai Sri Kandi, aku tampan yang bagai Arjuna, sungguh serasi sayang. Aku cinta yang pada dirimu, engkau juga yang sayang padaku. Aduh, aduh asiknya bulan madu yang ke Singapura, yang ke Arabia, sungguh asiknya sayang. Ku belikan baju dari Paris hanya untukmu, seorang tanda mata dariku. Kamu cantik yang bagai Sri Kandi, aku tampan yang bagai Arjuna, sungguh serasi sayang. Aku cinta yang pada dirimu, engkau juga yang sayang padaku. Aduh, aduh asiknya bulan madu yang ke Singapura, naik unta yang ke Arabia, sungguh asiknya sayang. Ku belikan baju dari Paris hanya untuk